Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد pembahasan kita dengan kitab al-usul ats-tsalatsah di halaman yang ke-101. Kita sedang membahas surat Ali Imran ayat ke-18 sebagai dalil tentang syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى bersaksi terhadap dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya dia. Demikian pula para malaikatnya bersaksi pula tentang itu. Dan juga ulul ilmi juga bersaksi sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala bersaksi dan para malaikatnya. Qa'iman bil qisti, yang tegak dengan keadilan. Nah, persaksian Allah Jalla wa'ala terhadap dirinya sudah kita bahas. Demikian pula persaksian para malaikatnya. Dan pembahasan kita pada persaksian yang ketiga, yaitu ulul ilmi. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, siapakah yang dimaksudkan dengan mereka? Definisi ahlul ilmi adalah ahlul ilmi asy-syar'i yang memiliki ilmu syar'i, para ulama yang membidangi ilmu agama yang Allah Jalla wa'ala turunkan. La kama yaquluhu ba'dun nas, bukanlah seperti yang dikatakan sebagian orang, inna ahlal ilmi. Naam, di halaman yang ke-100 paragraf bawah, inna ahlal ilmi, bukanlah seperti kata sebagian orang bahwa ahlul ilmi al muradu bihim ahlus sina'ah waz zira'ah, adalah mereka yang membidangi atau mengerti tentang masalah perindustrian, demikian pula masalah pertanian. Fahaula la yuqalu lahum ahlul ilmi ala wajhil itlaq, maka mereka tidak dikatakan sebagai ahlul ilmi secara mutlak. Mengapa demikian? Lianna ilmahum mahdud muqayyad, alasannya karena ilmunya mereka itu terbatas, terikat, hanya sebatas bidang itu saja yang mereka tahu. Yuqal hadza alim bil hisab, bal yuqal, akan tetapi mereka itu disebut sebagai orang yang mengerti perhitungan, al hisab, alim bil hindasah, yang mengerti masalah keinsinyuran, alim bitib, yang mengerti tentang kedokteran, wala yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan, dan tidak dikatakan mereka sebagai ahlul ilmi secara mutlak. Lianna hadza la yutlaq illa ala ahli al-ilmi syar'i, karena istilah itu tidak diperuntukkan kecuali bagi ahlul ilmi syar'i. Nah, kemudian beliau lebih lanjut menyatakan di halaman ke-101 atas, wa aidan aktsaru ahlul ilmi aktsar haula ahlu ilmin dunyawi, dan juga mereka itu mayoritasnya adalah ahlul ilmi atau yang mengerti ilmu dalam permasalahan duniawi saja. Wa fihim malahidah yaziduhum ilmahum ghaliban, pada mereka ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Naam. Komunis, ateis, ilmunya mereka tidaklah menambah melainkan kejahilan. Jahlan billah, jahil kepada Allah Azza wa Jal, wa gururan, dan mereka itu orang yang tertipu. Wa ilhadan, dan mereka orang yang mulhid, orang yang menyimpang, orang yang tidak bertauhid. Kama tusyahidun al-an fil umamil kafirah, seperti yang kalian saksikan sekarang pada umat-umat kafir. Mutaqaddimun fis sina'at wa fis zira'ah, mereka memang maju dari sisi industri, dari sisi pertanian. Lakinnahum kuffar, akan tetapi mereka orang kafir. Fakaifa yuqal innahum ahlul ilmi, maka bagaimana kemudian mereka disebut sebagai ahlul ilmi? Alladzina dzakaruhumullahu fi qaulih, yang Allah Jalla wa Ala sebutkan pada firman-Nya di atas tadi, wa ulul ilmi. Hadza ghairu ma'qul abadan, maka ini tidak masuk akal sama sekali. Nah, kita sampai di situ. Kita lanjutkan berikutnya, kata beliau, wa kadzalika qauluhu, demikian juga firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Al-murad, yang dimaksudkan dengan ulama adalah ulama usyari, ulama, alim yang mengerti dari ilmu syariat agama Allah Jalla wa'ala. Alladzina ya'rifun Allah haqqa ma'rifatih, yang mengenal Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar ma'rifah, betul-betul tahu, mengenal Allah Jalla wa'ala dengan bertauhid. Wa ya'buduna haqqa ibadatih, dan mereka beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Wa yakhshawnahu, dan mereka itu orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Berkaitan dengan ayat ini, walaupun ini sebagai pendalilan atau bukti lagi bahwa orang yang takut kepada Allah itu para ulama, maka kita ingin tahu pula lebih jauh tentang tafsirnya. Kita berusaha setiap melewati ayat, walaupun itu sebagai sisi pendalilan, namun kita sempatkan untuk mengetahui sedikit banyak tentang tafsirnya. Disebutkan bahwa orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala itu adalah al-ulama. Disebutkan bahwa ulama alladzina yakhafuna qudratahu, tadi sudah kita tahu. Maka di sini kita nampaknya ingin mengetahui lebih lanjut, siapakah ulama alladzina yakhafuna qudratahu, adalah mereka yang takut terhadap keberadaan atau kadarnya Allah Jalla wa'ala. Nah, penafsiran berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-ulama alladzina alimu, mereka lah yang berilmu atau mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Jalla wa'ala itu maha qadir, maha kuasa, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Nah, semakin menambahkan kepada kita definisi, nah, semakin melengkapi. Juga selain Ibn Abbas, berkata Ar-Rabi' bin Anas. Ar-Rabi' bin Anas menyatakan, Man lam yakhsha Allah ta'ala falaysa bi'alim. Siapa yang tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia bukanlah orang alim. Sekalipun dia memiliki ilmu maksudnya. Nah, man lam yakhsha Allah ta'ala falaysa bi'alim. Siapa yang tidak menyampaikan ilmunya untuk takut kepada Allah Jalla wa'ala, adanya perintah, adanya larangan, perintah dijalankan, larangan dijauhi, namun larangan tetap diterjang, dilanggar, sekalipun dia orang yang berilmu, maka bukanlah dia sebagai ulama, bukanlah orang alim. Berkata lagi Mujahid, Al-Imam Mujahid, beliau adalah salah seorang muridnya Ibn Abbas. Dari sisi jenjang generasi adalah tabi'in. Kata beliau, innamal alim, hanyalah orang yang berilmu, man khasyiyallaha azza wa jalla, adalah orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Itu sungguhnya maksud seseorang belajar atau dia menimba ilmu untuk mengantarkan takut kepada Allah. Maka oleh karenanya Allah tegaskan, innama, hanyalah yakhsyallah, yang takut kepada Allah, min ibadih, dari hamba-hambanya itu, al-ulama. Semakin orang mengetahui ilmu, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takutnya. Kalau-kalau amalannya tidak terima, kalau-kalau sampai melanggar, bagaimana nanti akibatnya? Maka dia akan berusaha di atas garis dalam kehidupannya. Nah, Sa'ad bin Ibrahim pernah ditanya. Sa'ad bin Ibrahim pernah ditanya, man afqah ahli Madinah, siapakah yang paling faqih dari penduduk Madinah? Man afqah ahlul Madinah. Apa jawab Sa'ad bin Ibrahim? Atqahum li rabbihi azza wa jalla. Adalah yang paling takwa. Siapa di antara mereka yang paling takwa kepada Allah azza wa jalla? Naam. Berkata lagi Mujahid, innamal faqih man yakhafullaha azza wa jalla. Hanyalah orang yang faqih, orang yang dalam ilmunya itu tentang agama Allah, man yakhafullah, adalah yang takut kepada Allah azza wa jalla. Disebutkan sanad oleh al-imam ad-Darimi rahimahullah sampai kepada makhul, seorang imam yang bernama Makhul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna fadlal alim 'alal 'abid, sungguh keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu, ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Seperti keutamaan aku, yakni Rasulullah SAW, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Ini begitu jauh. Siapa Rasul, siapa yang paling rendah kedudukannya dari umat beliau. Nah, jauh. Sedemikian sampai diperumpamakan al-alim dengan al-abid. Kemudian beliau bacakan ayat itu, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi termasuk ikan di lautan, mereka bersalawat alalladzina yu'allimuna an-nas al-khair, kepada menyampaikan salawat, yakni doa kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, sesungguhnya siapa? Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan fil bahar, ikan di lautan, yusalluna ala alladhina yu'allimuna an-nas al-khair. Ya, ini betapa mulianya orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengajarkannya kepada umat, sehingga menerangi, menuntun mereka ke jalan al-khair, kebaikan. Sampai kemudian dia jadi tahu karena sebab dia, orang itu yang mengajarkan, maka ini keutamaan yang besar. Nah, berkaitan dengan ulul ilmi, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri Habibullah Ta'ala, maka pada kalimat ini sebagai bantahan kepada sebagian yang menisbatkan kepada dakwah, raddun ala ba'dil muntasibina ila dakwah. Bantahan yang mana itu? Kepada siapa yang menisbatkan kepada dakwah? Apa yang mereka katakan? Mereka menyatakan ad-da'iyah afdal minal alim. Da'i itu lebih afdal dibandingkan orang alim. Da'i yang dakwah sana, dakwah sini dan sebagainya, tapi belum mumpuni masalah ilmu. Ada sebagian dari mereka menyatakan dai itu lebih afdal dibandingkan alim, karena dia berjuang kesana kemari, menyampaikan ini, menyampaikan itu, dengan hujjah, dengan alasan bahwa dai kasahabah, seperti awan, ya tanaqqal min makanin ila makan, dari pindah dari satu tempat menuju tempat berikutnya, ya. Awan itu kan berjalan. Diibaratkan seperti itu. Kemudian bisa menuangkan air awan tadi. Nah. Sedangkan orang alim adalah seperti sumur. La yashrab minha illa man waradaha. Tidaklah minum darinya kecuali orang yang mau ngambil. Iya. Jadi yang mau berusaha dulu. Kalau awan kemana jalan, maka tertuangi dengan air tadi. Mau atau tidak, yang jelas akan kedapatan mendapatkan air. Sementara sumur harus dicari, harus ngambil dengan timba tadi, dengan perjuangan. Demikian beliau nukil. Kata beliau, subhanallahil azim, ya, terheran dengan ucapan yang seperti ini. Antum a'lam amillah, kata beliau. Kalian itu yang lebih tahu ataukah Allah? Naam. Man istashhada Allah ala wahdaniyatihi al-alim amid da'iyah. Siapa yang Allah persaksikan tentang terhadap keesaannya pada ayat tadi, apakah alim ataukah da'iyah? Ya. Justru yang Allah sebut adalah ahlul ilmi, adalah orang yang alim. Nah, orang yang alim, seseorang mau mendapatkan ilmu maka akan berjuang mencari orang alim, ya, untuk kemudian diambil ilmu darinya. Datang dari pelosok sana, pelosok sini menuju kepada alim. Maka Allah Jalla wa'ala persaksikan itu adalah alim, ulul ilmi. Man hum warasatul anbiya, kata beliau. Siapa yang dimaksud dengan pewarisnya para nabi? Al-ulama amid du'a al-muntaqilun. Apakah ulama ataukah da'i yang pindah-pindah tadi? Bahkan di antara mereka, kata beliau, la yuhsin fatihat al-kitab. Sampai disebut sebagai da'i, ya, tapi tidak layak baca al-fatihahnya. Wa la ya'rif arkan al-islam. Sampai-sampai tidak tahu rukun Islam itu apa. Bagaimana rinciannya, penjelasannya. Tidak tahu sama sekali. Walakin al-qiyas al-fasid. Akan tetapi qiyas, tolok ukur yang rusak. Nah, maka ini merupakan jejaknya ahlul bid'ah wal ahwa fahdharu. Maka berhati-hatilah kalian dengannya. Nah, itu yang disebutkan, ditambahkan oleh beliau. Hafizahullah ta'ala. Kemudian kita kembali lagi penjelasan Syekh Al-Fauzan. Melangkah pada paragraf yang ketiga. Amma ha'ula fa'aghlabuhum la yakhshawna Allah. Sedangkan mereka mayoritasnya tidaklah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang beliau maksud adalah yang disebut-sebut sebagai ahlul ilmi, tapi ahlul ilmi dalam masalah duniawi. Bahkan di antara mereka ada yang mulhid. Nah, ada yang tidak mengenal Allah. Maka beliau katakan di sini mayoritas dari mereka tidak takut kepada Allah. Bal yakfuruna billah. Bahkan yang terjadi kufur kepada Allah. Wa yajhaduna. Dan mengingkari keberadaan Allah. Wa yadda'una. Annal alim laysa lahu rabbun. Antum berikan tanda di atas dal dengan tasydid. Wa yadda'una. Jika tidak maka khawatir dibaca wa yadda'una. Kalau yad'una menyeru, kalau yad'una mengaku-ngaku, annal alim laisa lahu rabbun, bahwa orang alim itu, nam, atau annal alam laisa lahu rabbun, bahwa alam semesta ini tidaklah memiliki baginya Rabb yang mengatur, zat yang mengatur, zat yang menciptakan. Artinya apa? Mereka kufur tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala. Innama itu al-alam. Bukan alim. Maka lam yantum kasih fathah. Bukan kasroh. Annal alam. Alam itu apa? Ya alam semesta ini. Laisa lahu rabbun, tidaklah memiliki rabb, kata mereka. Wa innama tabi'ah. Iyallati tujaduhu. Melainkan itu ada secara tabiat. Wa tatasarraf fi. Dan kemudian bergerak atau berinteraksi sendiri. Tidak ada yang ngatur sudah. Ya. Malam keluar bulan, nanti selesai terang, kemudian keluar matahari, bergerak sendiri menurut mereka. Kama huwa inda syuyu'iyyin. Sebagaimana pemahaman ini ada pada asyuyu'iyyin. Kaum syuyu'i adalah kaum komunis. Tidak percaya terhadap adanya Allah Jalla wa'ala. Nah, alam ini kok bisa ada gelap, ada terang, ada hujan, ada kemarau dan sebagainya. Itu semua memang terjadi secara tabiat menurut mereka. Innahum yungkiruna Rabb. Bahwa sungguh mereka itu mengingkari Rabb. Mengingkari Allah Jalla wa'ala. Ma'a anna indahum ilman dunyawiyya. Padahal di sisi mereka ada ilmu duniawi. Mestinya dia ngerti fisika, ngerti biologi, ngerti ilmu ini. Ilmu ini kan semakin mengantarkan. Bahwa ini semua tidak mungkin ada kecuali ada yang mengadakan. Siapa itu? Mestinya begitu. Tetapi justru menjauhkan mereka. Bahkan mereka mengingkari keberadaan yang menciptakan. Kaifa naqul? Bagaimana kemudian kita menyatakan inna haula hum ahlul ilmi? Bahwa mereka adalah ahlul ilmi. Hadza ghalat. Ini adalah kekeliruan, kesalahan. Fal ilmu la yutlaq illa ala ahlihi. Maka ilmu tidak dinisbatkan melainkan kepada pemiliknya. Naam. Wa huwa laqabun syarif. Itu merupakan gelar yang mulia. La yutlaq 'alal malahida wal kuffar. Tidak pantas, tidak layak untuk dinisbatkan kepada malahida wal kuffar. Kaum komunis, kaum kuffar. Wa yuqal haula ahlul ilmi. Kemudian dikatakan mereka itu ahlul ilmi. Fal malaikatu wa ulul ilmi. Maka para malaikat dan ahlul ilmi syahidu lillah bil wahdaniyah. Mereka bersaksi terhadap Allah dengan keesaannya. Sudah kita buktikan tadi pada ayat tersebut. Idan la ibrah. Maka kalau begitu tidak jadi ibrah sama sekali biqauli ghairihim. Terhadap perkataan selain mereka. Siapa mereka itu? Minal malahida wal musyrikin was sabiin. Kaum ateis, kaum musyrikin. Alladzina yakfuruna billah. Yang mereka itu kufur kepada Allah. Azza wa jalla. Haula la ibra bihim. Wala biqaulihim. Mereka bukanlah menjadi ukuran. Tidak jadi ibrah. Dan tidak pula perkataan mereka. Li'annahu mukhalif li syahadatillah. Wa syahadati malaikah. Karena mereka menyelisih terhadap persaksiannya Allah dan persaksian malaikatnya. Wa syahadati ulil ilmi min khalqih. Dan sekaligus persaksian ahlul ilmi dari makhluknya. Kemudian kata berikutnya adalah al-qist. Wa ulul ilmi. Qa'iman bil-qisti. Tegak di atas al-qisti. Apa al-qisti itu? Al-adl. Keadilan. Maksudnya, annallaha azza wa jalla qa'imun bil-adli. Allah sungguh menegakkan keadilan fi kulli syai. Pada segala sesuatu. Wal adlu diddu al-jur. Dan adil itu lawan dari al-jaur. Al-jaur kezaliman. Wa huwa subhanah hakama adlun. La yasduru anhu illa al-adl fi kulli syai. Maka Allah Jalla wa'ala itu menetapkan keadilan, menghukumi hukumnya itu dengan adil. Tidaklah bersumber darinya, dari Allah, illal adl fi kulli syai, kecuali keadilan terhadap segala sesuatu. Maka bisa kita perhatikan pada seluruh ayat Al-Quran, pada seluruh hadis yang Allah sampaikan kepada Rasulnya, hukum-hukum yang ada padanya selalu bersifat adil. Selalu bersifat adil. La ilaha illa huwa. Nah, kemudian berikutnya dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, la ilaha illa huwa adalah ta'kid, merupakan kata atau kalimat penguat lil jumlatil ula, terhadap kalimat yang pertama. Kalimat pertama mana ini maksud? Ya tadi dari awal. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Ya, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa. Dua kali. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Kemudian diakhiri la ilaha illa huwa. Maka yang kedua ini sebagai apa? Ta'kid terhadap kalimat yang pertama, terhadap la ilaha illa huwa yang pertama. Menunjukkan betapa pentingnya apa yang Allah sebutkan di sini, sampai kalimat tauhid berulang dua kali pada satu ayat. Pada satu ayatnya disebutkan tentang keutamaannya ayat ini. Dalam satu riwayat dengan lafaz ruwiyah telah diriwayatkan dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang baca, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim, inda manabih, di saat hendak tidur, khalaqallahu lahu, maka Allah ciptakan baginya 70,000 malak, 70,000 malaikat, yastaghfiruna lahu, memintakan ampun baginya, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Ini salah satu keutamaan yang mudah-mudahan sahih, karena lafadznya disebut ruwiyah. Biasanya rawah telah meriwayatkan, tapi karena dengan lafadz kata pasif ruwiyah telah diriwayatkan dari hadis melalui jalan Anas bin Malik yang beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya melalui hadis apa yang disebutkan tadi menguatkan betapa keutamaannya ayat ini. Kemudian Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. La ilaha illa huwa Al-Azizul Hakim. Apa itu? Ismani lillah. Merupakan dua nama milik Allah Azza wa Jalla. yatadhammanani sifatain, terkandung dua sifat, dua nama yang mengandung dua sifat, min sifatih, dari sifat-sifatnya Allah. Nah, apa itu? Huma al-izzah wal-hikmah. Yaitu al-izzah, keperkasaan Allah, wal-hikmah, maha bijaksananya Allah. Al-aziz atau al-izzah, al-hakim atau al-hikmah. Nah, selalu nama dan sifat Allah yang kita dapati pada sebagian ayat-ayat Allah Jalla wa'ala itu tentunya ada korelasinya, ada kaitannya dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Kenapa yang Allah pilih dari sekian namanya, contoh ayat ini Al-Aziz, Al-Hakim. Kok tidak As-Sami' Al-Basir, kok tidak Al-Alim, Al-Ghafur misalkan. Ya karena kaitannya konteksnya dengan awal ayat tadi. Al-Aziz, maha perkasa, maha gagah Allah Jalla wa'ala. Allah mempersaksikan terhadap dirinya. Dan bukan hanya itu, malaikatnya juga. Dan juga ulul ilmi, ahlul ilmi, diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Disejajarkan dengan Allah, dengan para malaikatnya, menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Ya. Sampai-sampai Nabi tidaklah minta sesuatu yang lebih berharga dibandingkan ilmu. Seperti surat Thaha ayat 114. Wa qul rabbi zidni ilma. Singkat. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan aku ilmu. Tidak minta yang lain-lain padahal di sana ada harta, ada segala macam dunia. Tapi yang beliau minta, Rabbi zidni ilma. Seandainya ada yang lebih mulia dibandingkan ilmu, yang doanya Rasulullah SAW pasti terkabul, saya beliau akan minta yang lainnya. Tetapi tidak, yang beliau minta adalah itu, al-ilm. Maka di sini Allah Jalla wa'ala maha perkasa. Selain maha perkasa, Allah itu maha hakim, maha bijaksana di dalam menetapkan suatu keputusannya. Zat yang tidak ada diibadai dengan hak kecuali hanya Dia. Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk waktu Isya. Itulah yang bisa kita bahas. Diberikan tanda. Sampai di situ apa yang kita bisa bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.